Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba li musallin tawajjuhun linnah wijidari. Ini sudah tidak lagi membahas tentang kesunahan yang berhubungan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu kesunahan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain di saat ingin melakukan sholat. Tapi ini sudah melanjutkan pembahasan tentang kesunahan yang lain, yaitu menghadap sesuatu di saat sholat. Jadi tawajjuh, tawajjuhun ini artinya menghadap sesuatu. Seorang yang sholat, dia disunahkan menghadap ke semisal tembok. Jadi jidar ini tembok, aw amudin atau tiang. Jadi menghadap ke tembok atau ke tiang. Min kulli sahisin, yaitu setiap benda yang terlihat, benda yang berdiri yang terlihat, bukan benda yang transparan. Jadi seorang yang sholat itu kesunahannya tidak diperbolehkan di hadapannya tidak ada apapun, tetapi harus ada sesuatu yang menandakan bahwa dia sholat. Tulur tifa'ihi thurutha dhiro'in fa'akthar. Jadi panjang dari benda yang ada di depan orang yang sholat itu panjangnya 2/3 dhiro' atau lebih. Jadi ada ukuran tinggi ya. Jadi irtifa' ini artinya tinggi. Benda yang ada di hadapan musholli itu tingginya 2/3 dhira' atau lebih. Wa ma bainahu wa baina aqibil musalli salasatu adru'in fa'aqal. Dan jarak antara musalli dan orang yang jarak antara musalli dan benda yang ada di depannya itu maksimal 3 dhira' atau kurang ya. Jadi ada ukuran tinggi, ada juga ukuran jarak. Kalau ukuran tingginya 2/3 dhira' minimal, thulutha dhira' ini batas minimal, boleh lebih. Kalau jarak antara musholli dan benda itu maksimal 3 dhira'. Jadi kalau yang salah satu adru ini ukuran maksimal, kalau thulutha dhira' ini ukuran minimal. Dan yang dihitung, jarak yang dihitung antara orang yang sholat dan benda yang ada di hadapannya itu adalah tumit ya. Akib ini artinya tumit, kaki yang bagian belakang. Summa in ajaza anhu fanahwi ason magruzatin kamata. Kalau seorang yang sholat tidak menemukan tembok ataupun tiang ataupun hal lain yang bisa menunjukkan bahwa dia sholat, maka kesunahan berikutnya adalah menancapkan tongkat. Aso ini tongkat kecil ya. Jadi menancapkan tongkat di depan orang yang sholat itu hukumnya sunnah. Dan hal yang sama dengan tongkat adalah mata. Mata ini benda atau barang yang dibawa. Ini juga bisa dijadikan untuk pengganti dari tembok ataupun tiang. Fa ilam yajidhu nudiba bastumusallan kasajadah. Bila tidak menemukan tongkat atau yang lain, maka kesunahannya adalah membentangkan musalla, tempat sholat. Dicontohkan kasajadah seperti yang biasa kita pakai, sajadah atau tempat sholat yang biasa kita pakai. Jadi membentangkan sajadah itu sebenarnya urutan ketiga ya, urutan kesunahan yang ketiga. Karena yang pertama tadi adalah tembok dan tiang, yang kedua tongkat, yang ketiga baru sajadah. Lalu bila tidak ada sajadah, bila tidak mampu menemukan sajadah, Ada kesunahan lagi, yaitu summa in ajaza anhu khata amamahu khatan. Bila tidak mampu menemukan sajadah, maka kesunahannya adalah memberi garis. Jadi khata ini memberi garis, ya, memberi garis di depannya fi salasati adru ardon autulan. Jadi memberi garis ini ukuran garisnya adalah tiga dirok, baik panjang maupun lebarnya. Jadi ukuran panjang garis, panjang dalam arti jarak antara musholli dengan batas garis itu 3 dirok, ukuran lebarnya juga 3 dirok. Jadi kalau kita mengikuti apa yang ada di Fathul Mu'in ini, garis yang disunahkan sebagai batas musholli, sebagai batas orang yang sholat ini, bentuknya persegi, ya, bentuknya persegi. Karena antara panjang dan lebarnya ini memiliki ukuran sisi yang sama, yaitu 3 dirok. Dirok itu seperti yang sudah saya jelaskan, di ukuran dirok itu adalah ukuran dari siku hingga ke ujung jari. Dari siku hingga ke ujung jari itu yang dinamakan dirok. Jadi kalau 3 dirok berarti ukuran dari siku hingga ke ujung jari 3 kali, ya, 3 kali. Jadi ini ardon autulan ini menggunakan huruf au. Menggunakan huruf au ini berarti maksudnya ukuran panjang dan lebar ini adalah pilihan. Tidak harus dilakukan keduanya, tetapi dua hal ini adalah pilihan. Boleh kita panjangnya sepanjang 3 dirok, boleh lebarnya 3 dirok. Wahwa aula, wahwa ini dhamirnya kembali ke kata tulan, ya, tulan. Jadi panjang, memilih panjang 3 dirok itu lebih baik daripada memilih lebar 3 dirok. Dan semua kesunahan ini berdasarkan dari likhobari Abi Dawud, berdasarkan dari khobar atau hadis yang ditulis oleh Abi Dawud. Hadis itu berbunyi, idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an. Jika kalian sholat, maka jadikanlah di depan kalian sesuatu. Jadikanlah sesuatu berada di depan kalian. Fa illam yajid falyansib ason. Bila tidak menemukan apapun, maka pasanglah tongkat. Fa illam yakun ma'ahu ason falyakhutu khatan. Bila tidak menemukan tongkat, maka berilah garis. Falyakhutu khatan. Berilah garis, tsumma la yadhurruhu ma marra amamah. Lalu setelah kau lakukan itu, maka tidak akan ada sesuatu yang berjalan di depanmu. Jadi hal-hal ini supaya menandakan bahwa kita sedang melakukan sholat, ya. Jadi orang-orang yang ada di depan kita itu sudah tahu kalau kita sedang melakukan sholat, sehingga mereka tidak berjalan di depan kita. Yang perlu diperhatikan di dalam hadis ini, tidak ada musholla, ya, tidak ada sajadah. Urutan di hadis hanya tiga, yaitu yang pertama syai'an. Syai'an ini yang diartikan tadi tembok ataupun tiang. Yang kedua ason atau tongkat, dan yang terakhir garis. Lalu waqisa bil khati al musalla. Kemudian al-musholla atau sajadah itu dikiaskan dengan khot, dikiaskan dengan garis. Jadi di dalam hadis ini tidak ada musholla, tidak ada sajadah, tetapi kesunahan sajadah ini disamakan dengan garis. Waqudima al-khoti li'annahu adharu fil murad. Dan urutan tadi, urutan kesunahan tadi, yang pertama tembok, kemudian tongkat, kemudian yang ketiga sajadah, ini walaupun sajadah tidak ada di dalam hadis, tetapi urutannya berada sebelum garis, ya, sebelum garis. Jadi kalau di hadis setelah tongkat itu langsung garis. Kalau tidak mampu dengan tongkat maka memberi garis. Tetapi oleh para ulama sajadah ini disamakan dengan garis. Akan tetapi sajadah ini urutannya lebih didahulukan daripada garis. Dalam arti kalau mampu keduanya ini lebih memilih sajadah dahulu daripada garis ya. Diharuskan untuk memilih sajadah dahulu. Mengapa urutan sajadah diletakkan sebelum garis? Ini alasannya quddima 'alal khati li'annahu adharu fil murad. Karena sajadah itu lebih bisa lebih jelas dalam tujuan musolli daripada garis. Kalau sajadah itu kan lebih bisa menunjukkan bahwa orang yang meletakkannya itu sholat daripada garis. Oleh karena itu sajadah lebih didahulukan daripada garis. Watartibul matkuru wallahu a'lamu bisawab.